Lama menanti banyak samu. yo. Oh, berdiri di engkau urang. Yolah lambung indah masuk, rindu di hati menanti. Doakan udah yo di rantau urang, walau janji nan lang kita jali. Sayang, udah pasti kau pulang, adik dan jauh. bisa. Denai janji berubah. Ditahan. Indah adik surah yo nandi hati untuk yo salamonyo. Jiko tak cinta, oh adik. yo sayang dengan segitu bisa ko isu harok bahasamu dengan segitu bisa ko isu harok bahasamu. katinggi tabang nyo bangang pulang nyo kaku bangang juo sa jauh ang denai marantau pulang nyo ka kampung juo sa jauh ang denai marantau pulang nyo ka kampung juo mangkonyo sana. Jika rindu kabake denai, rasakanlah dinginnya malam. Badia hidup denai bajalan.

heran makan dahulu usah sekali mandang asang kau nanti bo bulia saja adik marah so cemburu tapi jangan sampai cemburu buto. Tanah orang tak suka Sekali mandang asang kau nanti bulia saja adik marah so cemburu tapi jangan sampai cemburu buto. Tanah orang tak suka. Terima kasih. ranang din silami hanyo untuk adiata saya pautan hati. denai kabaten dan kasihnya denai kamadi sabar nasaki den rasokan luko adik turita sungguh denai indah bicayo sampai hati adik luko Nan den barikan nyatanyo adik mainkan rasa lape nyawa kau dari badan mendengar kabar barito adiklah ditinang urang ndak di Konan kata jadi Urang nan denai sayangi Kini lah namungki janji Dulu kita alah berjanji Yang tua sehidup sama tinggi Apa salah jodoh sedih Adik lukoi cinta suci nan den bayi